Hadirin yang baik, udahlah mau ngapain nonjol-nonjolin diri ya. Cukuplah Allah yang tahu. Wa kafa billahi syahida. Orang lain tahu atau tidak, seperti mah Allah tahu. Pernah dengar cerita orang Malaysia ini belum? Pernah dengar ya? Ada yang udah dengar? Ah, padahal mah kalau yang dengar itu aja lah yang cerita supaya efisien. Suatu saat pada waktu sempat tinggal di Malaysia, di TV-nya begini, menarik ini Pak. Jadi ibu-ibu sedang sholat duha, tiba-tiba telepon berdering, kring. Diangkat oleh anaknya. Si ibu nguping tuh sampai gini. Nah, ibu ada? Ada, tante. Sedang apa? Ibu sedang sholat duha. Aduh, berbahagia Allah. Dia lebih senang diketahui tetangganya daripada Allah yang sedang ada di hadapannya. Gembira. Selesai sholat, anak baik. Aduh, takdir Allah suatu saat sholat asar ke sorean, setengah enam. Lagi sholat, kering. Diangkat oleh anak. Ibu ada, sedang apa? Sholat asar. Jadi dia sholat itu untuk siapa? Kenapa tegang? Udah kalau kita salah mah akui salah ya. Enggak usah. Kalau kita masih senang dipuji, takut dicaci, itu masih jauh dari keikhlasan. Ciri orang yang kurang ikhlas diantaranya senang dipuji, takut dicaci, A, dan senang dengan ada yang di tangan orang. Biasanya kalau kita senang dengan ada yang di tangan orang, kita cenderung baik karena ada maunya. Susah ikhlasnya. Masya Allah. Tiga. Ini ada itunya enggak? Ada pasir? Jawab batu hadirin. Saya hut-hut nanya, jawab yang sederhana. Sudah aman gini-gini ditanya. Ya pengen aja hadirin. Ada paku tidak? Nah, gitu. Kerikil. Semua itu kecil-kecil. Alhamdulillah. Ini air apa? Air kangen. Oh, sengaja. Begitulah cara promosi ya. Boleh saya minum dulu karena ini pH-nya 9 hari ini. Beda rasanya ya, seperti air zam-zam. Selalu memanfaatkan setiap kesempatan. Ini air kesehatan namanya ya. Teruskan. Bagaimana tadi Pak? Pasir. Pasir kecil. Penting tidak? Artinya yang ketiga, kalau kita mau silaturahim kita kokoh, selain jangan suka menonjolkan diri, pokoknya siapapun yang menonjolkan diri pasti enggak disukai itu. Kalau menonjolkan kebersamaan disukai Pak. Yang ketiga, jangan meremehkan hal-hal yang kecil. Karena kita enggak bisa meremehkan orang lain. Meremehkan guru SD, enggak bisa. Kita ini produk guru SD, benar? Kamu jadi guru SD. Padahal dia jadi sarjana gara-gara guru SD. Masa kamu mau nikah sama tukang cukur? Ish, itu tukang cukur tuh profesi orang yang paling berani membulak-balik kepala orang tuh. Apalagi polisi tuh, tentara tuh paling tidak boleh meremehkan tukang cukur tuh. Karena mereka gagah tuh syariatnya jasa tukang cukur. Coba polantas tidak dicukur. Saya pernah lihat filmnya tuh Pak. Polisi rambutnya panjang itu. Nggak ada wibawa Pak. Makanya yang disebut orang tawadu, orang rendah hati, kata kuncinya yang kedua adalah tidak pernah meremehkan orang lain. Kita tuh tidak tahu kedudukan orang di sisi Allah, benar? Dan meremehkan orang lain itu tidak menyelesaikan masalah. Saya mohon maaf nih, tolong dirasa-rasakan. Eh, rasa-rasakan. Bandingkan dengan ini, enak mana Pak? Tolong jawab. Jempol. Tahu dari mana? Apa saudara sudah ngelamut atau ngunyah jari saya? Bandingkan dengan tangan terbuka. Mana yang lebih enak? kenapa ini ada rasanya padahal tidak menyentuh lidah sama sekali ya. Ini enggak enak, ini enak, ini lebih enak. Mau tahu rahasianya? Begini. Ketika nunjuk ini, kenapa enggak enak? Karena yang nunjuk ini udah ngangkat dirinya. Saya lebih dari saudara. Saudara lebih rendah dari saya. Makanya keluar. Saudara jelek, saudara salah. Nah, merendahkan orang, kenapa enggak enak? Karena orang tidak ada yang enak direndahkan. Serendah apapun pangkat pekerjaan tetap tidak mau direndahkan. Makanya enggak enak. Kenapa ini enak? Karena ini sudah menghargai. Dan setiap orang merasa enak dihargai. Benar? Nah, Rasulullah itu begini. Ibu, silakan. Anggur, apel, leci, es krim dibagikan. Enggak apa-apa, silakan. Ya. Pak, mari segera dilunasi cicilan-cicilannya ya secepatnya. Tetapi enak hadir. Nah, inilah rahasia silaturahim. Rasulullah SAW, maaf hadirin, katanya baginda Rasul itu kalau jumpa dengan orang, beliau yang mendahului menyapa, mengasongkan tangan duluan dan tidak melepaskan tangan sebelum dilepaskan oleh yang disalami. Kalau ada dipanggil, hey Muhammad, bukan begini, begini Rasul itu. Dan Rasulullah itu setiap orang yang berjumpa dengan beliau ketika pulang nyaris semua pikirannya sama. Tahu apa pikirannya? Orang-orang yang jumpa dengan Rasul kalau pulang pikirannya sama. Saya adalah orang yang paling utama di hadapan Rasul. Kenapa? Karena Rasul itu atensinya itu penuh. Tidak hanya menghadap, tidak juga hanya raut muka, tapi pikiran dan hati ngadep sepenuhnya kepada orang. Walaupun ketemunya mungkin hanya beberapa menit saja, tapi penuh. Apa bahasa Inggrisnya teh yang rada gaya teh? Full attention. Apa artinya? Dilarang merokok. Benar-benar ya. Hadirin. Teruskan. Nah, kita kadang-kadang, waduh, sambil ngobrol dengan anak, apa kabar, nak? Kalian sudah mengerjakan PR? Terus sambil BBM-an. Ayo dong, ya, kalian harus menjadi anak yang bertakwa sesuai dengan UUD 45, ya, Pancasila sejati, ya. Anak di sini, kita ke sini, walaupun setengah jam anak di depan kita, nggak ada hati itu buat dia. Betul? Nah, kalau mau niru ketawaduan Rasul itu, Rasul itu kalau ketemu orang, fokus. Nggak perlu lama kok kalau fokus. Lihat kaca pembesar. Kalau fokus, nggak lama juga membakar. Tapi tidak fokus, lama juga tidak membakar. Masya Allah. Ayo ah. Katanya ciri-ciri orang rendah hati itu ringan mengatakan maaf, tolong, permisi, terima kasih, ngaku salah. Itu orang-orang rendah hati itu. Meminta maaf. Kalau nyuruh juga, maaf, dek, tolong ambilkan sepatu ibu ya. Enak ada itu. Iya, yang ini bu, semuanya saya. Ya, lemari, benar. Kang, tolong ambilkan aspal drum, aspal itu ke sini. Tetapi enak walaupun berat, hadirin. Terima kasih, permisi. Itu kata-kata yang jarang, Pak. Karena ada orang yang merasa tidak perlu saya permisi. Saya kok pemimpin, ya apa salahnya? Kalau kita lewat, misalkan pemimpin lewat, itu satpam sedang atau ya permisi, maaf apa kabar? Enak kan? Orang-orang yang ingin dihormati biasanya yang kehormatannya kurang. Ya malum ya, seperti kita kalau kurang makanan, kurang uang, kalau ada yang ngasih itu enak ya. Tapi orang yang punya kehormatan, dia senangnya menghormati. Masya Allah. Kira-kira enak tidak nih kalau di rumah saling menghormati, orang tua anak, anak ke orang tua, pembantu di kantor, enak kan? Begitulah hadirin, makanya jangan meremehkan orang. Kalau nilu Rasulullah, silaturahim itu adalah dengan ketawaduan.